Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam membahas syarah atau penjelasan dari hadis Jibril alaihi salam. Hadis yang kedua yang disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih dalam pembahasan seputar keimanan terhadap takdir. Dan subhanallah, beliau di sini cukup panjang menjelaskan tentang masalah ini dan membutuhkan beberapa pertemuan yang harapannya tentunya tidak lebih dan tidak bukan, yaitu pemahaman dan pengertian yang dalam tentang keimanan terhadap takdir, sehingga barakallahu fikum harapannya keluar dari pembahasan ini kita memiliki gambaran yang tajam terkait dengan iman terhadap Al-Qadar, sehingga betul-betul membekas dan memberikan asar as-sahihah, pengaruh-pengaruh yang baik dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita harapkan, itu yang kita dambakan ya, dalam proses belajar, dalam proses kita mengikuti kajian-kajian ilmiah ya, bukan sekedar sambil lalu atau sekedar menambah maklumat ya, perbendaharaan dan koleksi wawasan pengetahuan tentang Islam, kemudian jauh dari penerapan dan tidak menumbuhkan serta mengokohkan keimanan. Bukan itu tujuan kita belajar, tapi lebih dari itu barakallahu fikum harapannya kalimat demi kalimat, fasal demi fasal, atau bab demi bab, hadis demi hadis, atau pembahasan demi pembahasan, itu betul-betul kita cermati, kita hayati dan kita fahami, yang kemudian kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sehingga itu pula yang membuat kita semangat untuk belajar. Ya, kalau sebatas kita membaca kayak baca koran begitu atau majalah, nggak ada bekasnya, untuk apa? Buang-buang waktu, habis. Ya, umur kita bukannya tambah panjang, tapi tambah pendek. Ya, sehingga barakallahu fikum, di sini tentunya kita berharap besar. Ya, agar supaya ilmu yang kita kaji dan kita pelajari, kitab apapun ya, selama bersumber ya dari para ulama Ahlus Sunnah, yang para ulama sepakat ya tentang kelurusan manhajnya dan kebenaran akidahnya dan referensi bagi umat, kita ambil ya, kita jadikan sebagai referensi dan panduan untuk memahami Islam ya, Maka ini pula diantara ciri Ahlus Sunnah, ya, Salafiyun dari masa ke masa. Kajian-kajian mereka, ya, bukan penuh dengan tawa, kayak ria jenaka begitu, lawakan, dagelan. Yang penting jamaah ceria. Ya, pulang dari majlis, apa yang didapatkan? Tidak tahu apa-apa. Yang jelas kajiannya lucu, kita terhibur dengannya. Tapi tidak merubah kondisi dan keadaannya. Ya, 10 tahun, 20 tahun seperti itu enggak merubah. Ya, yang malas tetap malas, yang ya akidahnya rusak tetap rusak. Yang enggak punya prinsip dalam agamanya tetap seperti itu. Yang ibadahnya juga asal-asalan juga tetap seperti itu. Enggak merubah kondisi dan keadaan mereka. Maka ini bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah harapannya, ya, semakin lama, ya, dia belajar, semakin banyak kitab yang ia kaji, sebanyak ataupun sebanyak atau semakin banyak kajian yang dia hadiri, ya, semakin ada perubahan-perubahan yang baik, ya. Nah, sehingga ini, ya, yang menjadikan kokoh Ahlus Sunnah. Ya, semakin lama semakin kuat, semakin semangat. Ya, bukan semakin rusak. Ya, bukan semakin, ya, masyhur dengan keburukan atau kejelekannya. Allahul musta'an. Maka ini ikhwan fi din azakumullah, ya, di antara hal-hal penting, ya, agar supaya kita tetap lurus jalan thalabul ilminya, ya, tidak melenceng kanan dan kiri, ya, kita satukan langkah, ya, luruskan tujuan dan ikhlaskan niat dalam belajar, ya, sehingga insyaallah dengan sebab itu Allah jadikan sebab, ya, kita bisa istiqomah di atas kebenaran bismillah. Ikhwan fi din azakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang beberapa faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian atau pembahasan seputar iman terhadap takdir, di mana iman terhadap takdir luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan, bisa menguatkan iman seseorang, ya, bisa menyabarkan jiwa seseorang dan bisa menenteramkan hati seseorang, ya, menjadi orang yang lapang. Itu berat dan sulit, ya, namun di antara tips cara, ya, untuk bisa meraih itu adalah betul-betul faham dan ngerti tentang takdir. Maka di sini kata beliau hafizahullah, walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, kata beliau alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Kalimat-kalimat yang ringkas namun padat dalam maknanya. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, di sini Rasulullah memberikan motivasi sport, semangat, ya, pelecut dan cambukan kepada kita semuanya, kaum muslimin, demikian pula muslimah, untuk semangat, ya, dalam melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang bermanfaat di dunia ataupun di akhirat. Ya, karena ternyata semangat, ya, antusias dalam melakukan sebuah amalan ibadah itu merupakan syarat kesempurnaan. Syarat kesempurnaan. Ya, setelah kita sama-sama faham, alhamdulillah, insyaallah, bahwa sebuah amalan tidak akan Allah terima kecuali apabila terpenuhi dua persyaratan. Sebagian ulama menambahkan tiga. Ya, seperti Al-Imam Syi'di rahimahullah. Yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlas dalam melakukan sebuah amalan. Tulus dalam beribadah. Jujur. Ya, niat dan tujuannya. Enggak ada yang lain. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, mutaba'atul rasul. Mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, menjadikan bimbingan beliau sebagai referensi, panutan dan teladan. Ya. Lewat apa? Ya banyak. Ya, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, Nabi sampaikan, Nabi contohkan. Ya, kemudian yang ketiga, ini tambahan sebagian ulama, termasuk syarat diterimanya sebuah amalan adalah al-aqidatus sahihah, akidah yang sahih yang ada pada orang tersebut. Ikhlas ketika melakukan sebuah amalan betul-betul sesuai dengan bimbingan Rasul, namun ternyata akidahnya rusak. Sisi yang lain, dia berbuat kesyirikan yang membatalkan keislamannya. Dia melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu yang ternyata membatalkan imannya, rusak akidahnya. Maka keikhlasan dan ibadah yang sesuai dengan sunnah ini sia-sia belaka. Maka sebagian ulama menambahkan, termasuk syarat diterimanya sebuah amalan adalah akidah yang sahih, ya, pada orang tersebut, sehingga ini yang menjaga amalannya sehingga tidak sia-sia, ya, tidak sia-sia. Kemudian di samping syarat utama diterimanya sebuah amalan, di sana ada syarat kesempurnaan, ya, syarat kesempurnaan ada dua. Yang pertama ini, ya, al-istihad wal-hirs wal-jid, semangat, ya, sungguh-sungguh serius. Jadi ibadahnya itu enggak asal-asalan itulah, ya, bukan sekedar gugur kewajiban atau sekedar dipandang orang, oh sebulan sudah sholat, oh ya sudah, tenang dia, kayak lepas dari beban. Dalam kondisi dia sholat asal-asalan, gerakannya, niatnya, konsentrasinya gak ada sama sekali, ya. Demikian pula kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-mubadarah wal-musara'ah, bergegas dan bersegera dalam melakukan amalan tersebut. Tidak berlambat-lambat atau sengaja menunda-nunda dalam kondisi kesempatan di depan mata, khawatir lewat. Ya. Dua ini merupakan syarat kesempurnaan. Ya. Nah, makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sebagian sahabat, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama, yang paling afdal, yang paling besar pahalanya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Itu salat di awal waktu. Menunjukkan seorang itu ketika salat dituntut untuk disegerakan, jangan ditunda-tunda, nanti dan nanti. Ya. Karena itu merupakan jerat-jerat syaitan. Ya. Nah. Walhasil ini yang Nabi sebutkan. Ya, pertama kali. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kalian untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wasta'in billah. Kemudian poin yang kedua, dan hendaklah kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga poin yang tidak kalah pentingnya dari yang pertama. Yang pertama, kita dituntut, diingatkan oleh Nabi untuk semangat. Ya. Ya. Maksimalkan potensi dan kesempatan peluang yang ada pada kita. Ya, kita bisa apa? Maka maksimalkan, manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa, kata Nabi, wasta'in billah, tetap meskipun begitu engkau tetap minta bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu gak mungkin bisa melakukan ini dan itu, melakukan ibadah ini dan itu, kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apabila seorang muslim ngerti dan faham poin yang kedua ini, akan sirna dan hilang. Ya, ujub, bangga, atau merasa hebat, merasa lebih dengan apa yang telah ia lakukan, dengan apa yang telah ia perbuat. Kenapa? Karena ternyata apa yang ia perbuat itu ya enggak murni hasil ya perbuatan dia, amalan dia, tapi ternyata kunci utamanya adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa apa? Hanya bisa berencana. Ya, saya punya ini, saya punya itu. Iya. Itu kelihatannya, tapi yang menetapkan, yang menakdirkan itu semuanya adalah Allah. Kalau iman terhadap takdir, nyadar. Loh, kamu enggak bisa berbuat apa-apa kecuali bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Begitu banyak pengalaman pribadi kita sebelum orang lain cerita ke kita. Kita berencana pengen ini, pengen itu. Ya, akan melakukan ini dan akan melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Apakah semuanya bisa terwujud? Bisa kita lakukan? Banyak, enggak sedikit yang ternyata gagal di tengah jalan. Apa kendalanya? Banyak. Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Makanya Allah tegaskan dalam surat Al-Fatihah, ya, poin yang kedua ini, apa, di ayat yang ketiga, alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, yang keempat, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah aku atau kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami meminta bantuan dan pertolongan. Ini pendek ayatnya, kita baca, kita hafal, tapi luar biasa maknanya, dalam, dalam sekali. Karena ternyata ya, ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan itu tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita melakukan sebuah amalan ibadah, kemudian Allah berikan kemudahan kita untuk bisa menyelesaikannya, maka jangan memuji diri sendiri. Ya, maka pujilah pertama kali Allahu Jalla wa'ala, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu as-salihat. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menyempurnakan ya, amalan soleh ini. Yang kita puji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian poin yang ketiga, wala ta'jaz, dan jangan kalian merasa lemah. Ya, simpelnya jangan malas. Jangan malas. Di depan sudah Nabi motivasi, semangat. Yang kedua, jangan lupa minta bantuan kepada Allah. Yang ketiga, jangan malas. Kenapa? Malas itu penyakit dari syaitan, dan itu akibat dari kemaksiatan kita. Dan ini diantara halangan, rintangan serta hambatan seseorang dalam istiqomah. Malas, al-ajz, ya, kejenuhan, bosan itu biasa, manusiawi. Namun jangan dibiarkan, ya, harus segera diterapi dan diobati. Dalam Sunan Abi Dawud, demikian pula Musnad Imam Ahmad, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Li kulli amalin syirrah, ya, wa li kulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halak." Setiap amalan itu, kata Nabi, ada masa-masa semangatnya. Kita rasakan, ya kan? Pernah enggak? Ya, satu waktu, satu ketika kita itu bergairah, semangat, antusias untuk baca Quran, untuk sholat, untuk puasa, untuk ta'lim, untuk ngaji, untuk murojaah Quran, dan seterusnya. Amalan-amalan kebajikan pernah? Ada. Ya. Ada masa-masanya seperti itu. Ya, tapi ternyata di balik itu kadang muncul, ya, masa-masa loyo, masa-masa bosan, jenuh, ya. Jenuh, semangat, enggak semangat, ya. Nah, malas dan seterusnya. Nah, maka kata Nabi, ketika datang rasa malas dan bosan kita, rasa jenuh kita hampir menguasai, kata Nabi, ya, jangan sampai seorang itu diarahkan kepada hal-hal yang selain sunnah, selain amalan-amalan yang positif. Ya, kalau seorang itu futur, ya, patah semangat, jenuh, bosan, ya, malas, kemudian sampai meninggalkan kewajiban, ini parah. Ya, sampai meninggalkan sholat jamaah, sampai meninggalkan sholat, ya, sampai nggak sholat, ini bahaya. Ini bukan futur lagi, ya, ini sudah dolal, penyimpangan. Imannya itu di ujung tanduk. Ya, nah, na'udzubillah min dzalik. Maka diantara zikir pagi dan sore yang Nabi anjurkan untuk kita baca juga ada muatan seperti pada pembahasan kita kali ini. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal jubn. Ya. Al-hadits. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Itu pagi sore. Termasuk wirid zikir spesial pagi dan sore. Berlindung diri, ya, kepada Allah agar Allah menjaga kita dari sifat apa? Al-kasal, malas. Malas. Ya. Maka di sini Nabi ingatkan lagi, wala ta'jaz, dan jangan kalian merasa lemah. Jangan malas. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Kemudian poin yang berikutnya kata Nabi. Nah, ini khusus, ya, terkait dengan pembahasan kita, ya. Dan apabila, ya, engkau tertimpa sesuatu, apabila engkau mengalami sesuatu, ya, sesuatu yang mungkin memberatkan, menyulitkan, ya, menyusahkan, musibah. Ya, fala taqul laula atau lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Maka jangan engkau mengatakan, duhai kiranya dahulu aku melakukan ini dan itu, niscaya akan seperti ini, misalkan. Nah, ini dia berangan-angan. Dia mengatakan apa? Duhai kiranya dahulu saya melakukan ini dan itu, maka kejadiannya enggak akan seperti itu. Kata Nabi, jangan kau ucapkan kalimat seperti itu. Ya, mengatakan lau, duhai kiranya, seandainya kejadian sudah lewat, ya, nasi sudah jadi bubur. Ya, kalau orang masak nasi itu kebanyakan air, ya, terlanjur. Ya, pas dibuka rice cookernya atau pancinya, lo masukin tangan, blep, lo kok bubur. Terus gimana? Mau nyalahkan siapa? Ya, ingat apa yang Nabi ingatkan dalam hadis yang lain. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Ya, barang siapa yang mendapati, ya, dalam kehidupannya kebaikan, kata Nabi apa? Pujilah Allah. Kebaikan, nikmat, sesuatu yang menyenangkan kita, maka jangan lupa ingat kepada Allah, alhamdulillah. Ya, tapi sebaliknya, kalau kita mendapati sesuatu selain kebaikan, sesuatu yang memberatkan, yang menyulitkan, yang menyusahkan kita, yang membuat dada kita sempit, berat, maka kata Nabi, jangan ia mencela kecuali dirinya sendiri. Introspeksi, muhasabah, enggak usah. Ya, mengatakan duhai kiranya, seandainya dulu saya melakukan ini dan itu, kejadiannya ini saya enggak seperti itu. Dia menyesali sesuatu yang sudah terjadi, menyayangkan sesuatu yang sudah lewat. Ini kemunduran namanya. Seorang muslim, seorang mukmin, pikirannya maju, enggak mundur. Nah, kata Nabi, jangan kau mengatakan kalimat seperti itu. Walakin qul, apa solusinya Rasulullah? Ini solusinya, tapi hendaklah kamu mengatakan qaddarullah ma syaa fa'al. Ini semuanya takdir Allah dan Allah yang menghendaki ini terjadi. Ya. Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Qaddarullah ma syaa fa'al, ini solusinya. Ya, bukan gerutu, bukan mengeluh, berkeluh kesah dan seterusnya. Ya, jadi ini hal-hal penting yang Nabi bimbingkan kepada kita. Tatkala kita mendapati hal-hal yang memberatkan kita, yang menyusahkan kita, maka cukup kita mengatakan qadarullah wa ma syafa'al, atau dalam riwayat yang lain qadarullahu wa ma syafa'al. Jadi riwayat yang pertama tanpa tasydid, qadarullah, qadarullah wa ma syafa'al. Riwayat yang kedua qadarullahu wa ma syafa'al, ada tasydidnya pada dalnya. Dua-duanya boleh. Ya, qadarullah wa ma syafa'al, ini takdir Allah. Ya, dan ini terjadi, ya, atas kehendak Allah dan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Atau qadarullah wa ma syafa'al, Allah yang menakdirkan dan Allah, ya, berkehendak untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Fa idza badalta sababa wa lam yahsul al maqsud fa'lam anna Allah lam yuridhu. Ya, maka apabila engkau telah melakukan, ya, sebab kemudian ternyata, ya, tidak sesuai dengan harapan, ketahuilah berarti Allah belum menghendakinya. Kita sudah berencana nih. Ya, nanti akan begini dan begitu. Ya, ingat, ya, kita ini bukan siapa-siapa, ya, manusia biasa, lemah, hanya bisa berencana, hanya bisa memprediksi, ya, menggali potensi nanti akan begini dan begitu, ya, kerahkan semua potensi yang Anda miliki, yang punya ilmu ini, punya ilmu itu, kerahkan semuanya untuk hal-hal yang positif, silahkan. Tapi ingat, jangan lupa, kalau ternyata di tengah perjalanan ada hambatan, ada halangan, ya, sabar. Berarti Allah belum menghendakinya. Nerimo. Ya, wa anta la tadri rubbama anal khiyarata fi adami husulih. Wallahu jalla wa ala hakim. Dan engkau tidak mengetahui, bisa jadi, ya, justru hal yang terbaik bagi Anda itu ketika apa yang Anda rencanakan itu tidak terwujud, tidak terjadi. Anda enggak tahu. Ya. Kenapa? Karena apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita rencanakan, itu enggak semuanya baik. Maka untuk menumbuhkan dan memunculkan husnul dzan kepada Allah, adab yang baik kepada Allah, maka kita harus faham, bisa jadi saat rencana kita gagal ternyata, di balik itu ada hikmah. Mungkin ini yang terbaik untuk kita, kan gitu. Terbaik untuk kita. Karena enggak semua yang kita rencanakan itu baik. Dan tidak semua sesuatu yang kita pandang baik itu baik di sisi Allah dan baik untuk kita. Itu kan hanyalah prediksi dan ya perkiraan kita. Ini baik, ini bagus. Kan gitu. Ilmu manusia itu enggak mutlak benernya, kan gitu. Adapun kebenaran yang mutlak itu hanya datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kan gitu. Adapun kita, ya sepandai apapun ya, maka mesti ada celah dan kekurangan. Sehingga sadari itu. Ya. Sampai ada pepatah, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh juga. Ya. Pasti kadang jatuh juga. Ya. Yang kita mungkin mikir, enggak mungkin bisa naik, ya. Kenapa? Dahannya kecil. Ya, ternyata tupai bisa loncat dan bisa pindah dari satu pohon ke pohon yang berikutnya. Padahal tangkainya kecil, luar biasa. Tapi ternyata batang yang besar gak bisa dilompati oleh tupai. Kenapa? Licin. Ya, kayak panjat pinang sayembara itu. Ya, besar. Ternyata gak bisa. Penuh dengan oli. Tupai gak bisa. Melosot. Sepandai-pandai tupai melompat, kadang jatuh juga. Artinya sepandai-pandai orang ya, kadang meleset juga perkiraannya. Ternyata enggak baik gitulah apa yang dia putuskan tersebut. Baik, karena Allah itu Hakim, Maha bijaksana, fa anta tu'minu billah wa biqada'ih wa qadarih wa tasbiru 'alal masa'ib. Sehingga yang dituntut dari Anda adalah Anda beriman kepada Allah, satu. Kemudian beriman kepada takdir, yang ketiga. Ya, engkau bersabar terhadap musibah yang menimpamu. Kadzalika la yusibukal asyarr wal batar indan ni'am wa tattazinu fi umurik wa tartahu fi dhamirik wa ta'ishu fi hadhihi ad-dunya 'ishatal mu'min al mutawakkil 'ala Allah al mufawwidi amrahu ila Allah 'azza wa jall wa ta'malu wa tuntij wa tujahid. Ya. Demikian pula ya, kata beliau, jangan sampai ya, engkau merasa angkuh dan sombong ketika mendapatkan nikmat. Ini juga buah ya dari iman terhadap takdir, akan menghilangkan sifat kibir, angkuh dan kesombongan. Kenapa? Apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih, itu semuanya apa? Kembali kepada takdir Allah, bukan kita. Terus apa yang bersombongin? Oh, semuanya Allah yang menakdirkan kok. Ya, nah ini. Demikian pula akan seimbang dalam urusan-urusanmu. Ya. Dan juga engkau akan merasakan ketentraman dalam hatimu. Ya, dan kenyamanan dalam kehidupan duniamu. Sebagaimana kehidupan seorang yang beriman, bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Maka ciri orang yang beriman, ciri hidupnya itu giat beraktivitas dan produktif. Tuntij watu jahid. Giat, produktif. Produktif di sini berarti maknanya positif, kan gitu ya. Dan semangat itulah. Tujahid, serius, sungguh-sungguh. Kenapa? Ya tadi. Ya, dia orang yang beriman dengan takdir. Dan ingat pesan Nabi, ihris 'ala ma yanfa'uk. Ini pesan dari Rasul, dan Nabi tidaklah berbicara dalam konteks agama kecuali dari wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga di sini menuntut dan membimbing kita agar kita sebagai seorang muslim, satu, enggak malas. Tidak malas. Kemudian semangat beraktivitas. Yang ketiga, produktif, menghasilkan hal-hal yang positif, bukan negatif. Ya, kemudian betul-betul serius dalam melakukan sebuah pekerjaan, profesional, profesional, bukan asal-asalan. Ya, sehingga kalau seorang itu faham ini luar biasa. Ya, itu akan bisa diterapkan bagi semua kalangan, semua kalangan dalam serata sosial, baik yang wira swasta, ya, ataupun pekerja, ya, pegawai kantoran, bos, bawahan, ya, santri, mudarris, ustadz, dai, ibu di rumahnya, umahat di rumah-rumah suaminya, anak-anak sekolah, semuanya. Kalau ini diterapkan, subhanallah, luar biasa. Hidup, ya, waktu-waktu seorang muslim hidup bukan pemalas, ya. Nah, giat beraktivitas, selesai ini ganti yang lain, cari yang lain, seperti itu. Faida farokta fansob, kata Allah, ya kan, dalam surat Alam Nasyrah Al-Insyirah. Apabila engkau telah selesai dari sebuah aktivitas, sebuah amalan, maka bergegas cari yang lain. Ini juga menuntut kita, membimbing kita agar kita sebagai seorang muslim itu produktif, profesional, semangat, itulah. Ya. Bukan banyak ngelamunya daripada giatnya, banyak malasnya daripada semangatnya, bukan itu. Ya, berarti dangkal cetek iman terhadap takdirnya itu. Ya. Nah, li'annaka tu'minu bil qada'i wal qadar, karena engkau beriman dengan takdir. Wa tu'minu annahu la yahsul syai'un illa bisabab, karena engkau beriman sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali dengan sebab. Ya. Kecuali dengan sebab. Dan itu bimbingan Allah dan Rasulnya. Ya. Kita ingat bagaimana kisah Maryam alaihissalam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Ya. Di saat beliau mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah Jalla wa'ala, Allah takdirkan beliau mengandung, mengandung seorang bayi, janin dalam perutnya, dalam rahimnya, dalam rahimnya, dalam kondisi belum pernah menikah dan belum pernah disentuh oleh laki-laki. Ya, sampai muncul tuduhan macam-macam dari kaumnya yang juhala, yang bodoh, dituduh sebagai pezina, ini dan itu, macam-macam. Tapi sabar beliau. Beliau tidak banyak bicara, bahkan beliau bernadar untuk tidak cerita ke siapapun. Sudah, ya. Beliau banyak diam. Ya, sampai betul-betul Allah takdirkan, ya, selesai masa penantian, mengandung sampai lahir. Beliau hanya mengisyaratkan, kalau kalian pengen tahu, ya, dengan bahasa kita, ya, secara makna, rahasia dari kejadian ini, peristiwa ini, tanya kepada bayi ini. Bayi, jabang bayi masih merah, ya, baru keluar, baru lahir, suruh ditanya. Tapi memang kalau sudah Allah yang berkehendak, semua gak ada yang gak mungkin, pasti terjadi. Ternyata betul, bisa ngomong bayi tadi, bisa ngomong dan bisa cerita rahasia kenapa ini bisa terjadi. Ya, maka di masa-masa kandungan, ya, yang beliau sama sekali nggak merasakan berat, ya. Nah, ini pula perbedaan, ya, wanita yang solehah. Ketika mengandung itu luar biasa, kayak nggak ada beban, ya, nggak ada yang terasa berat, gitulah. Biasa saja. Tapi diantara syahidnya di sini, barakallahu fikum, ketika beliau ingin makan, maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk menggoyang, ya, nah, pohon kurma. Padahal kalau Allah mau, ya, tinggal jatuhkan aja buah kurmanya, kemudian dimakan oleh beliau. Bisa enggak? Bisa banget. Tapi di sini Allah perintahkan kepada beliau alaihissalam untuk menggoyang pohon kurma. Ini sebab agar supaya buah kurmanya jatuh sehingga bisa dimakan. Ini sebuah pelajaran penting bahwa segala sesuatu bisa terjadi itu dengan sebab. Itu dengan sebab. Maka orang yang beriman dia sangat amat faham bahwa sesuatu yang ia rencanakan, sesuatu yang ia agendakan, ia programkan, enggak mungkin bisa terwujud kecuali dengan dua cara. Ya. Nah, tawakal kepada Allah, kemudian menempuh sebab-sebab. Ini yang disebutkan di sini. Wala tu'til asbab, dan dia tidak meninggalkan sebab-sebab tadi. Walakin la ta'tamid 'alal asbab, dan juga orang yang beriman tidak bersandar dengan sebab. Ya. Tidak bersandar dengan sebab. Meskipun ada korelasinya, ada hubungannya sebab itu dengan apa yang ia rencanakan, apa yang akan ia lakukan. Ada hubungannya. Meskipun, tapi jangan bersandar dengan sebab itu. Kenapa? Syirik. Tidak boleh. Berarti dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ijma' bainal amrain, namun padukan ya, kumpulkan dua perkara apabila Anda ingin sukses. Apa itu? Iman bil qada'i wal qadar wa fi'lil asbabi ma' tawakkuli 'ala Allah Subhanahu wa taala. Anda beriman dengan takdir. Ya, dan Anda menempuh sebab-sebabnya. Menempuh sebab-sebabnya. Kemudian yang kedua, serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita beriman dengan takdir, ini basicnya. Ya, pondasinya semuanya Allah yang menakdirkan, semuanya Allah yang menetapkan, Allah yang menciptakan sebab dan akibat. Kemudian kita dituntut untuk menempuh sebab. Kita dituntut untuk menempuh sebab. Itu yang Nabi ingatkan, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Kemudian poin yang kedua apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa. Banyak doa. Ya, banyak doa. Ini luar biasa. Ya, dua perkara, dua hal yang apabila kita terapkan, ya, kita praktekkan, masyaallah. Ini menunjukkan iman, ya. Nah. Ini khana fi dinazakumullah. Apa yang boleh dijelaskan, ya, mengingatkan kepada kita tentang pentingnya, ya, seorang muslim itu beriman dengan takdir. Kemudian fahadhihi sifatul mu'min, maka inilah sifat seorang yang beriman, seorang mu'min. Wa hadha huwal imanu bil qada'i wal qadar, dan inilah iman terhadap takdir. Fa innal iman bil qada'i wal qadar yufidul insana fi hadhil hayah, karena beriman dengan takdir itu sangat bermanfaat, sangat berfaedah bagi seseorang dalam kehidupan dunia ini, sebelum di akhirat tentunya. Wa yudhibu anhu al-khawfa wal wasawis wal humum, dan akan menghilangkan rasa takut, was-was dan kesedihan. Ya, dengan beriman terhadap takdir. Nah, kalau orang enggak beriman dengan takdir, luar biasa, ya. Wa adamul imani bil qada'i wal qadar yusibul insana bil khawari wal dha'fi wal wasawis wal awham. Ya, namun sebaliknya, orang yang tidak beriman dengan takdir, ya, itu akan menyebabkan seorang itu, ya, tertimpa was-was, kemudian kelemahan, demikian pula persangkaan-persangkaan yang buruk, ya, akan muncul itu. Nah, wa kulli syai'in yukhifuh, bahkan ketika dia tidak beriman dengan takdir, itu seakan-akan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya itu membuat dia takut, cemas, ya. Nah, itu dikarenakan tidak beriman dengan takdir, membuat hatinya itu gusar, gelisah, ya, gak tenang, ya, tidak tenang. Fahada natijatu adamil imani bil qada'i wal qadar. Maka ini ya buah dari tidak beriman terhadap takdir. Ya. Nah. Ada sebagian orang sampai sekarang masih ada itu. Ya, yang katanya sudah zaman globalisasi, modernisasi, sudah modern semuanya. Iya, alat-alatnya, tapi otaknya itu loh, naudzubillah min dzalik. Ketika tidak dipenuhi, tidak diisi dengan ilmu, dangkal, cetek, rusak akidahnya. Masih percaya dengan benda-benda karamat. Masih percaya dengan benda-benda pusaka, memiliki pengaruh ini dan itu. Ya. Ada ya, sampai sekarang ada itu ya. Sebagian teman-teman di kampung itu ya masih percaya. Masih percaya. Batu, jimat. Ya, jadi kalau mau kemana-mana itu harus bawa itu. Harus bawa itu. Nah, ini enggak beriman dengan takdir. Dia bersandar dengan batu itu. Ya. Ketika ditanya, ini batu apa sih? Enggak, ini syarat aja kok. Betul, syarat aja. Coba saya ambil. Oh, jangan. Dia merasa kayak kehilangan tenaga, ya. Enggak ada gairah hidup ketika batu tersebut diambil, apalagi hilang, ketinggalan. Luar biasa. Ya. Mau bepergian kemana, mau kerja kemana begitu, dicek dulu. Kalau hilang, masih mending enggak jadi kerja, enggak jadi pergi, daripada kerja pergi enggak bawa itu. Enggak tenang jiwanya. Enggak beriman dengan takdir. Menganggap bahwa semuanya tergantung dengan batu itu. Loh, kemana imannya? Kemana imannya? Ya. Nah. Seperti seorang ya yang kenal dakwah, mulai belajar Al-Qur'an, belajar sunnah, mulai merapat ke kajian-kajian Ahlussunnah Salafi. Maka terkadang was-was menghampiri, bahkan menyelimuti ya. Kalau kamu ibadah terus, kalau kamu sholat jamaah terus, kamu jaga, kalau kamu menjaga taklim, hadir dalam majelis ilmu, ya giat dalam kegiatan daurah, giat dalam kegiatan kepanitiaan daurah, kajian-kajian ilmiah, kapan kamu kerja? Ya, kamu kasih apa anak istrimu? Ya, muncul was-was. Nanti akan mengurangi omset, akan mengurangi pendapatan, akan ini, akan itu, macam-macam was-was. Hilang. Ya, ini bukan enggak ada. Ada dan pasti ada. Karena memang ini kerjaan setan. Ya, yukhawifu awliya'a. Menakut-nakuti orang-orang yang punya kecondongan kepada syaitan. Memang seperti itu penyakitnya. Dan jangan dituruti. Kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Janji Allah. Ingat terus ayat ini. Ya, kalau boleh ditulis, tulis. Ya. Tulis terjemahannya, pahami maknanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia menjaga syariat Allah. Dia menjaga imannya dengan apa? Dia ibadah, dia taklim, dia menuntut ilmu. Dia takwa kepada Allah dengan itu. Ya, insyaallah janji Allah pasti. Niscaya kata Allah. Ya. Allah akan berikan jalan keluar baginya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, ada problem, masalah dalam semua aspek kehidupannya, Allah berikan jalan keluar. Ada problem ini, masalah itu, enggak dia bebankan pada dirinya sendiri, dia minta kepada Allah agar diberikan kemudahan, jalan keluar. Insyaallah, lapang plong itu, oh tiba-tiba ada aja solusi. Ada aja jalan keluar. Nah, inilah buah takwa. Ya, buah ibadah yang ia lakukan, buah dari ilmu yang ia pelajari selama ini. Kemudian tambah lagi faedah yang kedua, apa? Kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki. Rezeki baik yang real, nampak kelihatan kita nikmati, atau yang maknawi, ketenangan, ketentraman jiwa dan hati, itu juga rezeki. Ya. Dari jalur dan jalan yang ia tidak sangka-sangka sebelumnya. Bahkan dalam ayat yang lainnya, ayat yang setelahnya, dalam surat yang sama. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa? Yaj'allahu min amrihi yusra. Kan gitu. Allah jadikan urusannya itu mudah, enteng, ringan. Kelihatannya orang melihat, tanya, Pak, anaknya berapa? Ini paling kecil, ini yang ke-9. Masya Allah, bisa hidup, Pak ya. Saya 2 aja udah putek di rumah. Orang kadang mikir, kenapa? Karena mungkin di benak dia, kalau orang itu punya anak banyak, bebannya tambah. Ya, kesulitan resiko hidupnya itu berat. Ya, nah gimana? Mohon maaf ya, baru 6 tahun sudah rokokan, ya. Anggaran untuk rokoknya sudah berapa? Ya, kalau enggak dituruti, ngamuk. Ya berat hidupnya kalau kayak gitu. Belum untuk makannya. Ya. Masuk-masuk dikasih HP. Ya berat hidup. Kalau seperti itu caranya. Ya. Di rumahnya masing-masing disiapkan TV misalkan. Ya berat kalau kayak gitu. Ya pantas kalau misalkan jangankan 9, 1-2 aja ya, plus sama ayah dan ibunya udah. Ya, hampir-hampir enggak bisa nafas, sesak dadanya. Ya kalau kayak gitu cara hidup ya. Ya, tapi kehidupan Ahlussunnah luar biasa sederhana. Yang penting bisa makan, ya. Bisa tinggal, ada yang mengayomi, ya. Tempat istirahatnya. Alhamdulillah ada kendaraan misalkan sehingga bisa sholat jamaah meskipun jauh tempatnya. Bisa taklim meskipun jauh tempatnya. Alhamdulillah. Ya, bisa belanja ke pasar dengan mudah dan seterusnya dengan kendaraan yang ia miliki. Ya, urusan keluarganya dipermudah oleh Allah. Simple. Adapun hal yang sifatnya hiburan atau melalaikan, alhamdulillah enggak ada. Tenang. Ya, biar anaknya 10 ataupun 1 lusin ya, kalau sederhana ya insyaallah. Sesuai dengan bimbingan sunnah, nyaman. Ya. Nah, tapi kalau sudah gaya hidupnya ya seperti kufar, ya wajar orang kafir. Ya, mereka seperti itu karena enggak ada yang dipikirin kecuali dunia. Mereka tidak mikirkan agama. Enggak mereka pikirkan tentang masa depan setelah mati. Enggak dipikirkan sama sekali. Kalau orang Islam enggak kayak gitu. Pikirannya bercabang. Sehingga wajar kalau kehidupannya pas-pasan, nyabang. Sekarang dan nanti. Kan gitu. Nanti kapan? Setelah mati, masih ada kehidupan yang panjang. Dan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Sehingga bercabang pikirannya. Sehingga wajar, ya. Namun tetap ketika seorang hidup dalam koridor-koridor syar'i, dalam batasan-batasan syar'i, insyaallah iman terhadap takdir ini diantara solusinya. Ya. Sehingga ini ikhwan fillah na'zakumullah. Apa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa difahami, ya, dan semoga ya bisa menambah iman dan amalan, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian mendatang. Bismillahi subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.